Katanya orang tua nangka enak rasanya. Walaupun berketah tetapi tetap disuka. Seperti dirimu yang pandai bermain rasa. Hingga ku bertekuk lutut kalah tiada berdaya. Kau makan nangkanya, aku yang ngedapat getahnya. Setelah puas berlalu tanpa kata-kata, tinggal diriku terjebak penuh tanda tanya. Mengapa kau putuskan cintaku begitu saja? Tanya. Setelah puas berlalu tanpa kata-kata, tinggal diriku terjebak penuh tanda tanya. Mengapa kau putuskan cintaku begitu saja? Mau bercinta denganmu. getahnya. Setelah puas berlalu tanpa kata-kata, tinggal diriku terjebak penuh tanda tanya. Mengapa kau putuskan cintaku begitu saja?